masa lalu. Ini ketika lagu ini saya lagi SMP ya. Semoga kuat. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Jangan senyum-senyum gitu dong. Konsentrasi. Ih, malah kontrasepsi. Konsentrasi. Nah, itu. Jangan iya-iya aja. Mari kita bekerja sama. Engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu, cairnya kotoran itu terlihat, kesucian terlindung jua. Yo, cinta bukan hanya di mata, cinta hadir di dalam jiwa. Biarlah salah di mata mereka, biar perpisahan terlihat antara kita. Kalau dulu kuat saya nanti, gak apa-apa lah ya.